Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyyah karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Pembahasan kita masih tentang An-Naibu Anil Fa'il atau dalam istilah al-muallif rahimahullahu taala al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya, yaitu fa'ilnya dihapus. Fa'ilnya dihapus. Ya. Untuk sampai kepada tahap dari maf'ul menjadi naib fa'il, kemarin kita sudah menyebutkan ada sekitar 3 tahap. Ya. Ada sekitar 3 tahap. Yang pertama, kalau misalnya dari jumlah, ya kita ambil kemarin, akala Zaidun al-khubza, Zaid makan roti. Ya. Al-khubza adalah maf'ulun bih. Al-khubza adalah maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih di sini akan menggantikan kedudukan fa'il menjadi naib anil fa'il. Maka langkah yang pertama adalah fa'ilnya dihapus terlebih dahulu. Fa'ilnya dihapus terlebih dahulu. Kemudian ghayyira al-fi'lu, fi'ilnya diubah, ya, menjadi fi'il mughayyaratu sighah, ya, fi'il mughayyarah lis-sigh, mughayyaratu sighah, ya, fi'il yang bentuknya sudah diubah, itu maknanya. Atau terkadang diistilahkan fi'il mabni lil majhul, mabni lil majhul, ya, yang dibuat untuk majhul. Majhul maksudnya di sini fa'ilnya majhul. Ya, fa'ilnya majhul, tidak diketahui karena sudah dihapus. Yang ketiga, maf'ulnya itu dirafa'kan dan dia mengambil hukum fa'il. Ya. Jadi akala Zaidun al-khubza, hudifa al-fa'ilu, fa'ilnya dihapus. Jadi akalal khubza. Mana fa'ilnya? Sudah kita hilangkan dulu. Kemudian ghuyyira al-fi'li, al-fi'lu. Fi'ilnya dirubah akala menjadi ukila. Kemudian rufi al-maf'ul, ukila al-khubzu. Ukila al-khubzu. Maka akala zaidun al-khubza menjadi ukila al-khubzu. Roti dimakan. Roti dimakan. Nah, pembahasan kita pada hari ini ya adalah bagaimana kita mengubah fi'il yang tadinya mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. Ya. Karena kalau dia merofakkan naibul fa'il, kalau fi'ilnya merofakkan naibul fa'il, maka fi'ilnya harus datang dalam bentuk mabni lil majhul. Baik. Sekarang membahas kita adalah taghyir al-fi'il ila al-mabni lil majhul. Yang pertama, in kana madian. Kalau fi'ilnya fi'il madi. Kalau fi'ilnya fi'il madi. Apa kaidahnya? Al-kaidah. Ya, dhumma. Awaluhu. Waqusira maqabla akhirihi. Dumma awaluhu waqusira maqabla akhirihi. Didomahkan awalnya dan dikasrahkan sebelum huruf terakhirnya. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il madi, didhammahkan awalnya dan dikasrahkan apa yang huruf sebelum huruf terakhir. Dikasrahkan huruf sebelum huruf terakhir. Ikhwani fiddin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kita ketahui bahwasanya fi'il madi ya itu ada beberapa macam wazan. Ada beberapa macam wazan. Ada yang dia sulasi, ada dia yang rubai, ada yang dia khumasi, ada yang dia yang sudasi. Ya. Dan nanti kalau di detailnya dan bukan di sini tempatnya, di detailnya ya kita akan dapatkan lebih detail lagi. Ya, begitu juga ada yang ada harf-harf ilahnya atau bagaimana. Nah, tetapi hukum atau kaidah asalnya ya kaidah asalnya adalah ini, dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Awalnya didhammahkan dan dikasrahkan apa yang sebelum akhirnya. Ya. Maka kalau wazan ya kalau wazannya adalah sulasi ya apakah wazan fa'ala apakah fa'ila atau fa'ula ya semuanya menjadi fu'ila ya wazannya fa'ala misalnya fa'ala menjadi fu'ila. Sama, semua wazannya menjadi satu. Ya. Fa'ila. ya, menjadi fu'ila, ya, fa'ula, seandainya ada, menjadi fu'ila, ya. Misalnya kita ambil contoh, apa yang bisa kita ambil contoh? Ya, akala menjadi ukila. Kutik kataba. Menjadi dhumma awaluhu. Kafnya dikasrahkan. Kemudian huruf terakhirnya apa? Ba. Huruf sebelum huruf terakhir tak. Taknya kita kasrahkan. Ba-nya tetap difathahkan. Menjadi kutiba. Ya. Apalagi misalnya. Alima. Alima. Alima. Menjadi. Ya. Awalnya yaitu ain kita dhammahkan. U. Huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah mim. Apa huruf terakhir? Apa huruf sebelum huruf terakhir? Lam. Lamnya yang kita kasrahkan. Jadi ulima. Ya. Ghosala. Menjadi awalnya ghain. Kita domahkan huruf huruf sebelum huruf terakhir sin kita kasrahkan ghusila jadi. Atau dia empat wazan wazan rubai misalnya ya akroma misalnya akroma biar kelihatan perubahannya akroma. Ya, menjadi apa akroma? Ingat, ya, yang berubah berarti akroma awalnya didomahkan menjadi u. Uk, ya. Huruf terakhir sebelum huruf sebelum huruf terakhir adalah ra, ra-nya dikasrahkan menjadi ukrima. Ya, menjadi ukrima. Ya. Kemudian misalnya apa lagi? Akhraja. Akhraja menjadi ya. Huruf pertama kita domahkan ya, yang lain tetap. Mana huruf sebelum huruf terakhir ra. Ya, jim huruf terakhir huruf sebelumnya ra. Ra-nya kita kasrahkan. Ukhrija. Dan seterusnya, ya dan seterusnya. Ya ini kalau dia fi'il madi, ya kaidah asalnya apa kalau fi'il madi? Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Ma qabla akhirihi afan. Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Lalu bagaimana kalau fi'il mudhari'? Al-qa'idah futiha taib. Dhumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi ma qabla akhirihi ya dhumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Didhamahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Dan difathahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Misalnya, kalau kita ambil contoh di atas, kataba menjadi yaktubu. Yaktubu. Apa jadinya? Ya. Dhamma awaluhu. Ya-nya kita dhammahkan. Ya. Mana huruf terakhir? Huruf sebelum huruf terakhir? Huruf terakhir adalah ba. Ya. Ta-nya kita fathahkan. Ya, menjadi yuktabu. Yuktabu. Alima menjadi ya'lamu. Taib. Ya'lamu. Ya, huruf pertama ya ditomahkan. Yo. Huruf terakhir, huruf sebelum huruf terakhir, lam, dipatahkan. Ya'lamu. Ghasala yaksilu. Menjadi ya-nya kita dhamahkan, ya, huruf terus sebelum huruf terakhirnya, sin, kita fathahkan. Yuk, salu, dicuci. Ya. Akrama yukrimu. Menjadi ya-nya huruf pertama kita dhamahkan, tetap. Ya, yukrimu menjadi ra-nya kita fathahkan sebagai huruf sebelum huruf terakhir menjadi yukromu. Akhraja yukhriju. Menjadi yukh. Mana dipatahkan? Ra-nya. Yukhraju. Dan seterusnya. Ya. Baru setelah itu, ya, kita sebutkan apa menjadi naibul fa'ilnya. Baik, kita baca kalamnya. Al-Mu'alli Asyarih Rahimahullah Hafidhahullah Ta'ala. قال وكيفية هذا التغيير أن الفعل إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. Dan penjelasan bagaimana perubahannya, ya, perubahan dari fi'il mabni lil ma'lum, ya, mabni lil ma'lum berarti yang asalnya, ya, yang merofakkan fa'il, menjadi mabni lil majhul, yang suka dirubah bentuknya, yang merofakkan naib anil fa'il. Adalah, kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka dhumma awaluhu, didomahkan awalnya, wa kusira ma qabla akhirihi, dan dikasrahkan sebelum huruf sebelum huruf terakhirnya. Nahu duriba zaidun. Ya, tadi kita sudah contohkan. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'ilnya fi'il mudhari', dhumma awaluhu, ya, di dhammahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhirihi, dan difathahkan sebelum huruf terakhirnya. Nahu yudrabu zaidun. Fashtaraka fi dhammil awal waftaraka fi ma qabla al-akhir. Ya, jadi kaidahnya sama pada huruf awalnya itu didomahkan baik pada fi'il madi atau fi'il mudhari, tetapi berbeda di kaidah yang berikutnya. Kalau fi'il madi kusira ma qabla akhirihi, dikasrahkan huruf sebelum terakhirnya. Kalau fi'il mudhari futiha ma qabla akhirihi. Faduriba, ya. Nah, sekarang i'rabnya, ya. Atau kita kasih PR saja. Kita kasih PR supaya jelas. Al-wajib. Yang pertama, ghasala Muhammadun ثوبه ثوبه. Yang kedua, yaktubu yaktubu Umaru ar-risalata ar-risalata. Tugasnya, ya, perhatikan ya, tugasnya ghasala Muhammadun ghasala Muhammadun saubahu, ya, atau kita ganti, jangan saubahu, as-sauba ghasala Muhammadun as-sauba. Yaktubu Umaru ar-risalata. Ghasala Muhammadun as-sauba. Yaktubu Umaru ar-risalata. Baik. Tugasnya adalah mengubah, ya, fi'ilnya menjadi mughayyaratus shighah, ya. Ghasala menjadi apa, yaktubu menjadi apa, ya, sebenarnya sudah ada di contoh, nggak apa-apa. Dan tentukan naibul fa'il. Dan yang ketiga, di i'rab. Ya, yang di i'rab hanya hasilnya, ya. Soalnya tidak perlu di-i'rab. Ghasala Muhammadun as-sauba tidak perlu di-i'rab. Yaktubu Umaru risalata tidak perlu di-i'rab. Tapi yang di-i'rab hasilnya. Ya, hasilnya yang di-i'rab. Baik, ini tugasnya. Ya, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Ya, kalau belum belum paham tugasnya, bisa ditanyakan. Ingat, tugasnya adalah ghasala Muhammadun as-sauba yaktubu Umaru ar-risalata, ya, diubah fiilnya ke mabni lil majhul, dan tentukan naibul fa'ilnya. Kemudian ya di i'rab hasilnya. Ya, hasilnya yang di i'rab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.